Maksudnya senantiasa berada dalam pencerahan, senantiasa berada dalam pengetahuan. Mungkin terjemahannya kurang tepat, pencerahan. Yang benar adalah pengetahuan. Basirah itu bukan pencerahan, tetapi pengetahuan. Ya, senantiasa berada dalam pengetahuan. Maksudnya adalah ketika seorang muslim mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini, maka penting sekali bagi kehidupannya agar dia senantiasa selalu di atas pengetahuan, di atas ilmu bahwa ini adalah pembatal. Wala yakunu ma'al khawarij, tidak bersama khawarij. Wala yakunu ma'al murji'ah, tidak juga bersama kaum murji'ah. Wa innama yakunu ma'a ahli sunnati wal jama'ah alladhina jama'u bainan nusus, akan tetapi bersama ahlu sunnah wal jama'ah yang menggabungkan antara nas-nas. Kita tahu kaum khawarij mendahulukan dalil tentang ancaman, sedangkan kaum murji'ah mendahulukan dalil tentang pengharapan. Kemudian ahlu sunnah wal jama'ah menggabungkan nas-nas, dalil-dalil yang tegas antara ancaman dan pengharapan. Jadi antara berharap dan rasa takut. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Amalan biqaulihi ta'ala huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Akan tetapi bersama ahlu sunnah wal jamaah yang menggabungkan antara nas karena dalil nas itu dalil, yaitu menggabungkan antara dalil rasa harap dan rasa takut sebagai realisasi atas firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada kalian, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Catat, ayat-ayat yang muhkamat disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, di antaranya oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, al-muradu bil muhkam huna al-wadhih al-bayyin alladhi la yakhfa ala ahadin ma'nahu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat artinya adalah ayat-ayat yang jelas, terang, yang tidak tersembunyi atas seorang pun maknanya. Jelas, terang, yang tidak tersembunyi atas seorang pun maknanya. Mithlu as-sama wal-ard wal-nujum wal-jibal wal-syajar wal-dawab wa ma'ashbahaha. Seperti langit, jelas maknanya. Orang semuanya tahu. Bumi, bintang-bintang, gunung, bulan, binatang, dan semisalnya. Itu adalah ayat-ayat yang muhkam. Ayat yang jelas, terang, yang tidak tersembunyi maknanya atas seorang pun. Kemudian di sini disebutkan, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-mutasyabihat fahiyal ayat allati yashtabihu ma'naha wa yakhfa ala aktharin nas wa la ya'rifuha illa ar-rasikhuna fil ilm. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang samar-samar maknanya dan tersembunyi atas kebanyakan manusia. Samar-samar maknanya dan tersembunyi atas kebanyakan manusia. dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang mapan ilmunya atau yang dalam ilmunya. Nah, ini namanya ayat mutasyabihat. Mithlu ba'dhil ayatil mujmalah allati laisa fiha tafsil. Seperti ayat-ayat yang umum, belum ada perinciannya. Ayat-ayat umum, belum ada perinciannya. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang umum, belum ada perinciannya. Contoh. Wa aqimus shalah. Dirikanlah sholat. Ini ayat mutasyabihat. Dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bagaimana syarat-syaratnya, apa saja kewajiban-kewajibannya, apa saja rukun-rukunnya, kemudian bagaimana tata caranya, jumlah rakaatnya. Nah, itu dia. Itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang umum, belum ada penjelasannya dengan rinci. Kemudian adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Ah, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, kesesatan, mereka mengambil ayat mutasyabihat ini untuk mentakwilkan, menafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, itu kebiasaan, kebiasaan kaum sesat, kaum yang menyimpang mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat. Ya, ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil. Takwil di sini maksudnya menafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang. Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menyimpang kebiasaannya begitu. Memakai ayat-ayat yang mereka anggap mutasyabihat, tidak begitu terang bagi mereka, mereka gunakan sebagai dalil. Mereka gunakan sebagai dalil. Sedangkan ayat-ayat yang muhkam, mereka tinggalkan. Ini kebiasaan orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian penulis mengatakan, alladzina fi qulubihim zaighun minhumul khawarij wal murji'ah. Orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan adalah khawarij dan murji'ah. Nah, ini contoh kaum yang condong kepada kesesatan di dalam hatinya akhirnya mengambil ayat yang mutasyabihat, mereka lah kaum khawarij dan kaum murji'ah. Wal khawarij akhadhu bil mutasyabih. Kaum khawarij mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Wal murji'atu akhadhu bil mutasyabih. Kaum murji'ah juga mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Walam yaruddul mutasyabiha ilal muhkami. Dan tanpa merujuk mutasyabih itu, kaum murji'ah juga mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Walam yaruddul mutasyabiha ilal muhkami. Dan tanpa merujuk mutasyabih itu kepada ayat-ayat muhkam. Apa maksudnya? Ayat-ayat ilal muhkami. Dan tanpa merujuk mutasyabih itu kepada ayat-ayat muhkam. Apa maksudnya? Ayat-ayat muhkam. Dan tanpa merujuk mutasyabih itu kepada ayat-ayat muhkam. Apa maksudnya? Ayat-ayat muhkam. Dan tanpa merujuk mutasyabih itu kepada ayat-ayat muhkam. Apa maksudnya? Ayat-ayat muhkam. Dan tanpa merujuk mutasyabih itu kepada ayat-ayat muhkam. Apa maksudnya? Ayat-ayat muhkam. Ayat kemudian dijadikan sebagai dalil, ayat-ayat yang lain dia tinggalkan. Karena antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an saling menafsirkan satu dengan yang lainnya, saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Wabayyana ba'dahu ba'dan wa yubayyinu ba'dahu ba'dan, dan satu sama lain saling menerangkan. Wa amma ahlu sunnah ar-rasikhuna fil ilmi fa akhadhu bil amrayn. Adapun ahlu sunnah dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengikuti keduanya. Mengikuti keduanya maksudnya adalah yaitu raddul mutasyabih ilal muhkam wa fassarul mutasyabih bil muhkam. Merujuk mutasyabih kepada muhkam dan menafsirkan ayat mutasyabih dengan ayat muhkam. Merujuk mutasyabih kepada muhkam dan menafsirkan ayat mutasyabih dengan ayat muhkam. Fahtadu ilal haq. Maka mereka mendapat petunjuk menuju kebenaran. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu. Yaitu mengembalikan mutasyabih kepada yang muhkam, ayat-ayat yang samar-samar, yang belum bisa dipahami dengan baik oleh sebagian orang, dikembalikan kepada yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang jelas. Kemudian, kalau sudah begini, maka mereka dapat petunjuk. Dan itulah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Penulis kemudian mengatakan, al-muhkam wal-mutashabih, wa kalamullahi la yatanaqad, wa kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yatanaqad, fajama'u baina hadha wa hadha. Hadihi tariqatul rasikhina fil ilm. Wa amma ahlu dhalal fahum yaquluna bi tarafin wa huwa al-mutashabih. Semua itu maksudnya adalah ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Maksudnya semuanya, semuanya dalam ayat tadi, kullun min 'indi rabbina, semuanya itu dari sisi Allah, dari sisi Rabb kami. Maksudnya adalah ayat muhkam, ayat mutasyabih, semuanya datang dari Allah. Ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang masih samar-samar, semuanya datang dari Allah. Kalam Allah, maksudnya firman Allah, tidak ada yang bertentangan. Nah, ini akidah seorang muslim. Firman Allah, tidak ada yang bertentangan. Demikian juga kalam Rasulullah, tidak ada yang bertentangan. Ahlus sunnah menggabungkan antara yang ini dengan yang itu. Maksudnya, menggabungkan antara firman Allah yang ini dengan firman Allah yang itu. Digabungkan. Menggabungkan antara Al-Quran dengan hadis, menggabungkan antara hadis dengan hadis, ya. Tidak ada yang saling bertentangan. Bertentangan kenapa? Karena kekurang pahaman manusianya, bukan karena ayatnya, bukan karena hadisnya. Ya. Menafsirkan yang ini dengan yang itu, maksudnya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran yang lain. Ini cara banyak sekali disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Qur'anil Azim. Menafsirkan ayat dengan ayat. Menafsirkan hadis dengan hadis. Menafsirkan ayat dengan hadis. Banyak. Ya. Mentaqyid itu dengan ini. Apa arti mentaqyid? Membatasi. Mentaqyid artinya membatasi. Mentaqyid artinya membatasi. Membatasi itu dengan ini. Maksudnya, membatasi ayat ini dengan ayat yang lain. Membatasi hadis ini dengan hadis yang lain. Begitu cara ahlu sunnah wal jamaah. Cara ahlu sunnah wal jamaah, senantiasa tidak ada pertentangan di dalam firman Allah. Tidak ada pertentangan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah cara orang-orang yang mendalam ilmunya. Begitulah orang berilmu yang mendalam ilmunya tidak mengambil satu ayat, kemudian menolak ayat yang lain. Enggak. Orang yang dalam ilmunya, karena dia sudah banyak baca, sudah banyak mempelajari, ayat ini ditafsirkan dengan ayat ini sehingga jelas maknanya, tidak ada pertentangan. Ya, ayat ini dibatasi dengan ayat ini sehingga jelas maknanya, tidak ada pertentangan dan seterusnya. Ya. Sementara pelaku kesesatan hanya mengikuti ujungnya saja, yaitu yang mutasyabih. Nah, sedangkan orang-orang yang menyimpang, mereka hanya mengikuti bagian, sebagian kecilnya saja. Itu ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar. Akhirnya mereka menyimpang. Kemudian penulis mengatakan, fal mutasyabihu min ayatil wa'idi akhadhu bihil khawarij, wal mutasyabihu min ayatil wa'idi akhadhu bihil murji'ah, wa dhallu an sawa'is sabil. Yang mutasyabih dari ayat-ayat ancaman diikuti oleh golongan khawarij. Sementara yang mutasyabih dari ayat-ayat janji, ayat-ayat janji maksudnya apa? Ayat-ayat harapan. Ayat-ayat janji maksudnya adalah ayat-ayat apa? Harapan. Diikuti oleh kaum murji'ah. Bangunkan. Dan mereka tersesat dari jalan yang benar. Ya, mereka tersesat dari jalan yang benar. Kemudian penulis mengatakan, fal khawfu 'alal muslimina min nahiyatain. Ditakutkan atas kaum muslimin dari dua sisi. Ya. Maksudnya orang-orang yang beriman itu takut dari dua sisi. An-nahiyatul ula al-jahlu bihadhihi al-umur wa 'adamu ta'allumiha wa 'adamu at-tamyiz bainal haqqi wal batil. Yang ditakutkan dari kaum muslimin dua sisi adalah, sisi pertama, kebodohan terhadap perkara ini dan tidak mempelajarinya. Serta tidak mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Karena tidak belajar, maka akhirnya tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena tidak belajar, maka akhirnya tidak bisa membedakan perkara-perkara mana yang hak, mana yang batil. Ini yang dikhawatirkan dari kaum muslimin. Ya, karena tidak mau belajar, maka akhirnya kebodohan yang ada. Kebodohan yang menyebabkan seseorang tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Wanahiyah ats-tsaniyah, sisi kedua dari perbuatan orang-orang murji'ah dan khawarij adalah al-jahl, al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm. Berbicara atas Allah tanpa dasar ilmu. Kaum khawarij sudah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Begitu juga kaum murji'ah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Nah, ini yang dikhawatirkan terhadap kaum muslimin. Kalau mengikuti jejak kaum khawarij dan murji'ah, mereka akan berbicara tanpa ilmu. Yang membunuh langsung dikafirkan. Yang memakan harta riba langsung kafir. Yang berzina kafir. Sebaliknya kaum murji'ah, yang membunuh imannya sempurna, tidak berkurang seperti imannya Abu Bakar. Makan harta riba, imannya tetap sempurna, tidak berkurang. Selama di dalam hatinya masih ada keislaman. Akhirnya mereka berbicara tentang agama Allah tanpa dasar ilmu. Ini yang dikhawatirkan atas kaum muslimin jika mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang kaum khawarij dan kaum murji'ah. فَإِنَّ كَثِيرًا مُتَعَالِمِينَ الْيَوْمِ تَجَرَّعُ عَلَى مَسَائِلِ عَلَى مَسَائِلَ كِبَارٍ عَظِيمَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ. Artinya, banyak dari orang-orang yang sok pintar sekarang ini berani berpendapat atas beberapa permasalahan yang agung dari permasalahan-permasalahan akidah. Nah, ini hati-hati nih, muta'alim. Ya, muta'alim itu artinya adalah sok pintar. Bukan muta'allim. Kalau muta'allim pelajar. Ini muta'alim. A-nya panjang. Muta'alim. Jangan sampai jadi muta'alim. Beda dengan muta'allim. Kalau muta'allim pelajar. Ini muta'alim. Ya, merasa sudah jadi alim, muta'alim. Kalau bahasa orang, ngulama, ngustad. Nah, jangan berlaku seperti itu, muta'alim. ya, yang mana mereka bodoh dalam masalah agama, tapi lancang berbicara masalah-masalah yang besar dan agung, seperti masalah-masalah akidah. Wasaru yatakallamuna fiha, dan mereka berbicara tentangnya. Wayuftun, memberi fatwa. Wayahkumuna 'alan nas bijahlin wa dhalal wal 'iyadz billah, dan menghukumi manusia dengan kebodohan dan kesesatan. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Hati-hati nih, ya, menghukumi orang, memvonis orang itu tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'a ilaihi." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka perkataan tersebut antara keduanya. Kalau memang benar, maka akan menuju kepada yang dikatakan. Kalau tidak, maka akan kembali kepada yang mengatakan. Maka hati-hati, jangan menjadi muta'alim, tapi jadilah muta'allim. Muta'alim artinya ulama, sok pintar, sudah merasa alim, muta'alim. Adapun muta'allim adalah orang yang belajar ilmu agama. Makanya saya berpesan di Banjarmasin ini, terutama yang ngaji sama saya, jangan sampai tasaddur. Tasaddur itu duduk seperti ini ngajar, kecuali dia dikenal benar-benar belajar. Belajar, gurunya tahu, kemudian mungkin gurunya juga merekomendasikan bahwa belajarlah kepadanya. Kemudian diketahui dari mana dia belajar. Adapun hanya serabutan-serabutan, ya, bahasa Arab sedikit-sedikit tahu, kemudian sudah naik ke atas mimbar, naik ke meja pengajaran, tidak. Berat. Kenapa? Karena di situ siapa, ngaji nahwu sama siapa, ngaji Al-Quran sama siapa, ngaji akidah sama siapa, itu yang benar-benar boleh diambil ilmunya dan boleh mengajar. Ini keselamatan bagi yang ini nasihat, keselamatan bagi orang yang saya nasihati, bukan malah membenci orang yang saya nasihati, tidak, tapi malah keselamatan agar orang tersebut tidak bermudah-mudah. Ya, ini hati-hati. Jangan sampai sedikit ikut pengajian, sedikit. Dan saya berpesan, hafal Quran, orang yang hafal Quran bukan ustaz. Paham ya? Orang yang hafal Quran bukan ustaz, bukan pendakwah, bukan alim. Dia hanya sebatas hafal Quran. Yang hafal Quran, yang alim adalah yang memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Jangan terkecoh, ya, menghafal Al-Quran dijadikan sebagai alim. Tidak. Al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah, seorang tabi'i, beliau mengatakan, "Inna Allah anzal Al-Quran liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Allah menjadikan, menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Lalu manusia menjadikannya, bacaannya sebagai amalan. Paham gak? Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Artinya dibaca, dipahami, diamalkan. Lalu manusia sekarang menjadikan pembacaannya sebagai amalan. Hanya sebatas dibaca. Mereka anggap itu sudah menjadi amalan. Paham ini? Hanya sebatas hafalan, mereka anggap itu sebagai amalan. Ini keliru. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai jadi muta'alim. Jadilah muta'alim. yaitu pelajar, penuntut ilmu agama. Dan Imam Malik rahimahullah, seberapa besarnya ilmu Imam Malik. Datang orang dari desa bertanya kepada beliau 40 pertanyaan. Dijawab oleh Imam Malik cuma 4 pertanyaan. Selainnya 36, beliau mengatakan, la adri, tidak tahu. Kata utusan ini, lalu apa yang akan saya katakan kepada orang kampung saya? Saya ini utusan kampung yang membawa pertanyaan-pertanyaan. Maka kata Imam Malik, ma dharraka, tidak berbahaya bagimu, antaqul anna malikan la yadri. Tidak berbahaya bagimu kamu mengucapkan bahwa Imam Malik rahimahullah tidak tahu. Nah, ini hati-hati, makanya berbahaya. Ya, karena ketika kita mengajar agama, itu namanya kita sedang menandatangani atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar pegang mik, dilihat orang banyak, tidak. Tetapi ini amanah ilmiah, tidak mudah. Ya. Belum lagi kita para pendakwah dituntut untuk menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Ada maruah di sana. Ada keagungan ilmu di sana. Tidak mudah. Maka hati-hati para ikhwah. Jangan sampai. Dan saya nasihat seperti ini, itu tujuannya adalah mencintai orang yang saya nasihati. Bukan malah ingin menjerumuskan. Kalau saya tidak mencintainya, maka biarkan saja. Sehancur-hancurnya. Tidak, karena kita cintai, kita nasihati. Agar tidak terperosok dalam yang lebih dalam. Yaitu berpura-pura menjadi alim. Paham ya? Nah, silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة La ilaha illallah. Ya. Tadi sudah saya sebutkan kaum Khawarij dan kaum Murji'ah, mereka mempunyai dua kekeliruan yang dikhawatirkan kaum muslimin mengikutinya. Yang pertama yaitu kebodohan. Kaum Khawarij, orang-orang yang bodoh, akhirnya tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, kaum Murji'ah juga begitu. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua adalah kaum Khawarij dan kaum Murji'ah berbicara tanpa dasar ilmu. Tadi sudah saya sebutkan bahayanya berbicara tanpa dasar ilmu. Para ulama mengatakan al-qawlu bighairi ilm adilu syirik. Ini perkataan para ulama di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Al-qawlu bighairi ilm adilu syirik. Artinya, berucap tanpa dasar ilmu adalah teman dekatnya kesyirikan. Berfatwa tanpa ilmu, mengajari umat tanpa ilmu, teman dekatnya kesyirikan. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang diharamkan Rabbku adalah perbuatan-perbuatan zina yang nampak dan tersembunyi. Kemudian wal isma wal baghya bighairil haq. Dan dosa serta kesombongan tanpa kebenaran. Kemudian wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan berbuat kesyirikan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan kekuasaan padanya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lam. Lihat. Setelah menyebutkan apa yang diharamkan oleh Allah yaitu berupa kesyirikan, Allah menyebutkan dan mengucapkan sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini menunjukkan kesyirikan teman dekatnya berbicara tanpa ilmu agama. Dan itu menunjukkan khuturatul amr, bahayanya perkara ini. Ngomong agama tanpa ilmu. Yang di zaman sekarang orang sangat bermudah-mudah. Berbicara ilmu agama tanpa ilmu itu adalah teman dekatnya kesyirikan. Hati-hati. Ini di media sosial, jangan sampai kalau seandainya Anda tidak tahu tentang ilmunya, jangan komentar. Tahan tangannya, tahan lisannya. Karena sekali lagi orang yang berbicara tentang ilmu agama itu bagaikan menandatangani atas nama Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mempunyai kitab judulnya I'lamul Muwaqqi'in, yang artinya pemberitahuan tentang ulama-ulama yang menandatangani atas nama Allah. Tidak mudah berbicara agama. Ya, hati-hati. Maka ini berbicara tanpa ilmu agama adilus syirik. Dia adalah teman gandengannya apa? Kesyirikan. Maka bahaya ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan, maka saya berpesan ya, yang ngaji sama saya, kemudian juga yang mengaji di dalam manhaj salaf, tinggalkan pembicaraan-pembicaraan ilmu jika Anda tidak mengetahuinya. Biarkan orang yang lebih tahu untuk berbicara tentang ilmu agama. Anda cukup mendengarnya. Anda cukup memahaminya. Anda cukup mempelajarinya. Adapun berbicara, membuat status, membuat keputusan, menulis sesuatu, maka tinggalkan. Ya. Ikhlaskan niatnya. Karena biasanya yang tasaddur, yang suka ulama tadi, muta'alim tadi, adalah karena bermasalah dengan niatnya. Bermasalah dengan niatnya. Niatnya agar liyasrifa wujuhan nas, agar orang-orang noleh kepada dia. Atau niatnya liyusiba bihi aradan minad dunya, agar mendapatkan secuil dari perkara dunia. Maka akhirnya dia suka ngomong agama padahal dia bukan muta'alim. Bukan penuntut ilmu. Tapi dia muta'alim. Pura-pura berilmu. Makanya penulis mengatakan di sini, fal wajibu 'alal muslimi an yasluka tariqa ahli al-haq. Maka kewajiban seorang muslim adalah mengikuti jalan orang-orang yang benar. Walakin hadza la yumkinu illa bitta'allum wattafaqquhi fi dinillah. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan belajar dan memahami agama Allah. Nah, ini dia. Ini kuncinya sebenarnya. Makanya kita di dakwah salaf ini sangat mengajak kaum muslimin agar menuntut ilmu. Karena penyimpangan apapun yang terjadi, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, semuanya disebabkan karena tidak berilmu. Tidak berilmu. Makanya Islam ini agama ilmu. Islam ini agama ilmu. Semuanya dilakukan di atas dasar ilmu. Tidak mungkin seseorang mengetahui jalan benar untuk bisa dia jalani di jalan tersebut kecuali dengan dia belajar memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan, "Fala yakfi hifdzun nusus." Maka tidak cukup hanya dengan menghafal nas-nas. Ini perhatikan. Ya. Orang tua yang perhatian kepada anaknya agar menghafal Quran, iya, bagus, tapi itu baru langkah pertama, bukan tujuan. Menghafal Quran adalah langkah untuk memahaminya. Kadang-kadang sudah hafal Quran, sudah paling dibanggakan, seakan-akan alim kabir, syekhul Islam, allamah arif billah. Enggak ada. Ya. Kemudian karena ba'dhum yahfadhu sahih al-Bukhari wa Muslimin wa sunnani walakinahu la yafqahu ma'naha wa la yadri ma tafsiruha wal yufassiruha min 'indihi aw yatalaqqa tafsiraha min ahli ad-dalal min al-khawarij aw al-murjah wa hadha huwa al-khatar. Karena sebagian dari mereka ada hafal kitab sahih Bukhari, hafal kitab sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan. Akan tetapi ia tidak memahami maknanya dan tidak tahu apa tafsirannya. Tapi ia menafsirkannya sendiri atau mendapatkan tafsirnya dari orang-orang sesat dari kalangan khawarij dan murjiah. Dan ini bahaya. Falaisal ilmu bil hifdhi faqat. Ilmu bukan hanya dengan hafalan. Nah, ini ingat baik-baik. Ya. Ilmu bukan hanya dengan hafalan. Wa innamal ilmu bil hifdhi ma'al fiqhi wa ma'rifatil ma'ani. Tapi ilmu harus dihafal bersama pemahamannya dan pengertian maknanya. Nah, disinilah pentingnya pemahaman. Bukan hanya sekedar penghafalan. Pemahaman paling penting. Para ulama mengatakan al-fahmu al-fahm. Jagalah atau perhatikanlah pemahaman. Kemudian penulis mengatakan wal hifdhu la yahsulu illa bitta'allumi wa talaqqil ilm anil ulama'i wa mudarasatihi ma'ahum. Hafalan tidak akan diperoleh kecuali dengan belajar dan mencari ilmu dari para ulama serta mempelajarinya dari mereka. Jadi harus belajar sama orang. harus belajar sama guru. Tidak boleh, ini terutama saya nasihatkan ya, bagian-bagian dakwah harus duduk di majelis ilmu. Jangan sibuk dengan membroadcast dakwah saja, tapi dia tidak duduk di majelis ilmu. Dia tidak jadi penuntut ilmu. Dia hanya jadi pendakwah pengumuman. Ya, hati-hati ini para ikhwan. Semuanya benar, semuanya baik, tetapi tentunya dia jangan sampai jadi lilin. Cuma mengumumkan tetapi tidak hadir majelis ilmu. Ya. Kemudian penulis mengatakan, hafalan tidak akan diperoleh kecuali dengan belajar mencari ilmu dari para ulama serta mempelajarinya bersama mereka. Hadza huwal ilmu sahih wal fiqhu sahih. Inilah ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Fayajibu alaina an nahtamma bihadzal amri ihtimaman baligan aziman. Kita wajib memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh agar kita tidak terjebak dalam apa yang kelompok-kelompok sesat ini terjebak di dalamnya. Ya, yaitu kaum Khawarij, kaum Murji'ah. Seperti yang sudah kita bahas, mereka tidak belajar, mereka hanya sebatas membaca, kemudian mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri, mereka amalkan. Tidak belajar. Murji'ah juga begitu. Tidak belajar untuk ilmu, tidak nuntut ilmu. Tentunya beda para ikhwan, sangat berbeda. Orang yang dari kecilnya dia duduk di hadapan syekh, di hadapan guru, di hadapan ustadz, sampai besar bertahun-tahun dia duduk, berbeda dengan yang cuma ilmunya comot sana, comot sini, comot sana. Gak bisa. Apalagi hanya sekedar dengar pengajian satu, dua, tiga, kemudian dijadikan sebagai ceramahnya. Gak bisa. Ya, itu tidak bisa diambil ilmunya. Ya, hati-hati, jangan sampai. Dan di zaman sekarang, yang repotnya adalah kita berhadapan dengan orang-orang yang ahli retorika. Pinter ngomong, tapi ilmunya gak ada. Ya, hati-hati. Beda dengan orang yang duduk di majelis ilmu, baca satu kitab, selesai dua kitab, selesai tiga kitab, selesai. Beda. Ya. Saya setelah kelas SMA, SMP, SMA di pondok. Setelah itu saya belajar lagi untuk ilmu bahasa. Duduk. Duduk sama seorang tuan guru di Alalak. Masih hidup beliau insya Allah. Tuan guru di Alalak, guru Zahri. Guru Zahri namanya. Belajar baca kitab Ajrumiyah. Sampai selesai. Jadi nuntut ilmu, duduk benar-benar. Jauh dari Ratu Jaleha ke Alalak. Hujan-hujan. Sendirian, tidak banyak orang. Kalau antum banyak orang kan bisa. Ayo kita ngaji malam Kamis. Ini sendirian. Sendirian duduk. Sampai selesai. Setahun. Jadi gak sama orang yang. Maksud saya itu, saya mencontohkan ini. Tidak sama orang yang hanya sekedar dapat sedikit-sedikit bahasa Arab dengan yang duduk dari awal sampai akhir, gak sama. Maka jangan bermudah-mudah menjadi muta'alim. Ya, tasaddur lil ilm itu tidak mudah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, fayajibu alaina an nahtama bihadzal amri ihtimaman baligan aziman. Yang kegiatan, maka kita wajib memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh agar kita tidak terjebak dalam apa yang kelompok-kelompok sesat ini terjebak di dalamnya. Li alla naqa'a fi ma waqa'at fihi hadhihi at-tawa'if ad-dallah allati asbaha shughluha asy-syaghilu al-ana at-tanahur wat-tarashuq bil kalami wat-tadlil wat-tabdi' wat-tafsiq min ghairi basiratin wa min ghairi ilmin wala fiqhin wala haula wala quwwata illa billah. yang kegiatan mereka hanya dipenuhi permusuhan, saling berbantah-bantahan, saling menyesatkan, saling membidahkan, saling memfasikkan tanpa didasari pengetahuan. Ini hati-hati nih bantah-bantahan, terutama di media sosial. Antum berhadapan dengan orang yang antum tidak tahu dia siapa. Mungkin orang lagi stres, ngomongnya seenaknya, antum jawab. Ini saya gak tahu siapa yang bodoh di antara mereka berdua ini. Ya, jangan terlalu ditanggapi hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Jauhi debat di media sosial. Tidak ada manfaatnya. Jangankan di media sosial, di dunia nyata saja, kalau tidak ada manfaat yang diambil dari debat tersebut, dijauhi oleh para ulama rahimahum. Apalagi di media sosial yang kita tidak tahu kita berhadapan dengan siapa. Ternyata kita berhadapan dengan anak kecil. Ternyata kita berhadapan dengan orang stres. Ini kan jangan dihadapi yang seperti ini. Ya. Saling menyesatkan, saling membid'ahkan, saling memfasikkan tanpa didasari pengetahuan, ilmu dan pemahaman. Dan saya berpesan kepada siapa saja yang ngaji sama saya terutama, hati-hati jangan suka memvonis seseorang terutama. Kalau memvonis perbuatan, memang kita harus tahu hukum perbuatan. Tapi memvonis seseorang, si fulan kafir, si fulan ahli bid'ah, si fulan musyrik, hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Ya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kemudian penulis mengatakan, "Fahadha janibun 'azimun yajibu 'alaina an nahtamma bihi wa an nantabiha lahu." Maka ini adalah poin pentingnya, wajib bagi kita untuk memperhatikannya dan berhati-hati terhadapnya. وَأَلَّا نَقْتَصِرَ عَلَى الْمُطَالَعَةِ فِي الْكُتُوبِ أَوْ حِفْظِ الْمُتُونِ وَالنُّصُوصِ بِدُونِ فِقْهٍ لِمَعَانِيهَا وَتَبَصُّرٍ لِأَحْكَامِهَا وَتَفَاصِيلِهَا عَلَى أَيْدِ الْعُلَمَاءِ. Janganlah kita hanya membaca buku atau menghafal matan dan nas-nas tanpa memahami maknanya dan mengerti hukumnya dan rinciannya dari para ulama. Hati-hati belajar sendiri tanpa ustaz. Hati-hati baca buku sendiri, nanti paham sendiri, sesat sendiri. Hati-hati. Harus duduk dengan seorang yang ngajari ilmu agama tersebut. Jangan tidak duduk. Wal khawarij ma dhallu illa bihadhihi at-tariqah wa hiya al-hifdhu biduni fahmin. Dan kaum khawarij tidaklah menjadi sesat kecuali karena menggunakan cara ini, yakni hanya menghafal tanpa diiringi pemahaman. Ini kaum khawarij. Walihada yaqulu al-imamu Ibnu al-Qayyim fihim rahimahullah walahum nususun qassaru fi fahmiha fa utu min at-taqsiri fil 'irfani. Oleh karena itulah Imam al-Qayyim rahimahullah berkata tentang kaum khawarij, mereka mempunyai nas-nas, dalil-dalil, mereka punya dalil, mereka hafal dalilnya, ya, yang mereka kurang dalam memahaminya. Bahkan subhanallah, ada beberapa kisah kaum khawarij itu kalau berbicara, bicaranya dalil. Makanya mereka hafal. Ya, kalau berbicara, bicaranya dengan ayat Quran atau dengan hadis Rasul. Tidak berbicara dengan pembicaraan manusia biasa. Bicaranya dengan ayat Quran, dengan hadis Rasul. Tetapi apa? Mereka kurang dalam memahaminya. Tidak faham. Cuma sekedar hafal, gak faham. Maka mereka menjadikan kekurang pahamannya sebagai ilmu pengetahuan. Indahum nususun wa indahum hifdzun yaqra'una al-Qur'ana al-laila wan nahara yusalluna al-laila kullah wa yasumuna ad-dahra walakinna ma 'indahum min al-fiqhi mizan habati khardalin. Mereka mempunyai nas dan hafalan. Mereka membaca Al-Qur'an siang malam. Mendirikan salat malam secara penuh, semalaman suntuk salat. Makanya kan pernah saya ceritakan, ya, waktu orang-orang khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin di Afghanistan, mereka wajahnya itu pucat, kemudian pipinya itu kempot, pipinya kempot gitu. Karena kenapa? Suka puasa di siang hari, sholat malam di malam hari, semalaman suntuk. Hafal, hatam Quran setiap 3 hari. Jadi jangan terkecoh. Makanya saya, ya, perhelatan-perhelatan hafal Quran di negeri ini, bagus, tetapi hati-hati. Bukan itu tujuan. Tetapi tujuannya adalah bagaimana bisa mengamalkan Al-Quran tersebut. Kemudian penulis mengatakan, mereka mendirikan sholat malam secara penuh, selalu berpuasa setiap waktu, tapi mereka tidak mempunyai pemahaman fikih barang sedikit pun. Walidzalika waqa'u fima waqa'u fih. Karena itulah mereka terjerumus ke dalam apa yang mereka alami sekarang, terjerumus ke dalamnya, yaitu suka mengkafirkan. Kemudian, fal fiqhu amruhu azim. Pemahaman itu perkara yang agung. Wal fiqhu huwa fahmun nusus. Pemahaman fikih itu adalah memahami nas-nas. La budda an ta'rifa murakkabatid dawa'i awalan, thumma ta'rifal illata allati fil maridhi wa tu'tiyahu minad dawa'i ma yunasibuha. Langkah pertama adalah mengetahui komposisi obat dulu, kemudian mengetahui penyakit yang diderita orang yang sakit, kemudian dia baru memberi obat yang sesuai dengan sakitnya. Begitu caranya. Ya. Fa idza wafaqad dawa'u da'a nafa'a bi'idznillah. Jika obat sesuai dengan penyakitnya, insyaallah bermanfaat. Wa idza lam yuwafiqid da'u dawa'a dharra, dan apabila tidak sesuai, niscaya akan menjadi bahaya. Fal 'alimu bi manzilati at-tabib ma'al mardha la budda min an ya'rif min amrayni, an ya'rifa ad-dawa'a wa mawaqi' ad-dawa'. وَيُعْتِ كُلَّ مَرِيضٍ مَا يُنَاسِبُهُ مِنَ الدَّوَاءِ. Ulama itu seperti dokter terhadap pasiennya, harus mengetahui 2 hal, yaitu mengerti tentang obat dan penggunaannya. Untuk apa cuma tahu obatnya, tapi tidak tahu penggunaannya. Sehingga ia memberi obat yang benar kepada orang yang sakit. Ini adalah permisalan yang pas apabila Anda memperhatikannya. Walakin hadza yahtaju ila fiqhin wa basirah. Tapi di sini yang dibutuhkan adalah pemahaman dan pengetahuan, enggak sekedar semangat, ya. Pemahaman dan pengetahuan. Ikhwanuna al-an yarawna annahum hum afhamu minal ulama. Saudara-saudara kita sekarang banyak yang berpendapat bahwa mereka lebih mengerti daripada ulama. Ini bahaya nih. Ya, lebih mengerti daripada ulama. Ini sangat berbahaya. Kemudian penulis mengatakan, walihada waqa'u fima waqa'u fih. Karena itulah mereka terjerumus ke dalam apa yang sekarang mereka alami sekarang, yaitu mengkafirkan pelaku dosa. Saat ulama tidak pernah mengkafirkan pelaku dosa kecuali kesyirikan atau kekufuran. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Hadhihi tariqatul khawarij. Inilah cara-cara khawarij. Fal khawarij kaffaru sahabata radhiyallahu anhu. Kaum khawarij mereka mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa ra'au anna sahabata laysu ala haqq, dan mereka menganggap para sahabat tidak berada dalam kebenaran. Wa annahum la yafhamun, dan tidak memahami. Wa annahum la yagharuna lillahi ta'ala, dan tidak punya rasa ghirah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum khawarij, ente siapa, sahabat siapa? Itu kaum khawarij, sok-sokan. Ya. Ente siapa, sahabat Nabi siapa? Sampai mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang belajar langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqunal awwalun. Ini aneh, ya. Aneh ini. Hati-hati. Ada bibit-bibit khawarij sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit menyalahkan ulama, hati-hati. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, wal jahlu da'un qatilun wa syifahu amrani fi tarkim muttafiqan. Artinya, Imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, kebodohan adalah penyakit mematikan dan kesembuhannya ada dua perkara, yaitu dalam pengamalan diri terhadap yang disepakati kesahihannya. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka alimur rabbani. Nas dari Al-Qur'an atau dari sunnah dan dokter itu adalah alim rabbani. Maksudnya gini. Kebodohan itu penyakit yang sangat mematikan. Hati-hati kebodohan. Karena akibat kebodohan bisa gara-gara bodoh orang memberi fatwa tanpa ilmu akhirnya menghilangkan nyawa. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Gara-gara fatwa tanpa ilmu, nyawa hilang. Sebutkan dalam hadis Jabir, riwayat Abu Dawud, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat menjadi pemimpin pasukan, membawa pasukannya yang disebut dengan Sariyah. Lalu salah seorang dari sahabat dari pasukan tersebut mungkin pas lagi kencang-kencangnya naik unta, kepalanya kena batu. Batunya membuat kepalanya terluka. Kepalanya terluka dan mengucurkan darah. Lalu setelah itu, otomatis keluar darah banyak. Lalu di pagi hari, di malam hari, beliau junub. Otomatis wajib mandi. Maka mereka bertanya kepada anggota pasukan itu, "Ara'aita, apa pendapat kalian? Hal 'alayya min ghuslin? Apakah aku wajib mandi?" Kemudian kata pasukan tersebut, "Laisa 'indaka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma'." Kamu tidak ada keringanan untuk bertayamum. Karena kamu masih bisa memakai air. Akhirnya mandilah orang tersebut. Setelah dia mandi, mati. Karena kehabisan darah, mungkin udaranya dingin, meninggal. Sampai berita itu kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qataluh." Yang ngasih fatwa tadi, sudah membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah menghancurkan mereka. Ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ingatlah, kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Maksudnya kepada yang alim. Innama syifa'ul 'ayyis su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Ini hati-hati. Al-jahlu da'un qatil. Sebagian perkataan Imam Al-Qayyim, kebodohan adalah penyakit mematikan. Gara-gara kebodohan akhirnya membinasakan manusia. Maka jangan sampai bodoh terhadap agama. Wasyifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan. Dan kesembuhannya ada dua perkara. Maksudnya, kesembuhan dari kebodohan tersebut ada dua perkara. Yaitu dalam pengamalan diri terhadap yang disepakati kesahihannya. Ini terjemahannya kurang ya. Kurang tepat. Wa syifa'uhu amrani. Kesembuhannya ada dua perkara. Fit tarkibi muttafiqani. Ya, di dalam tingkatan sama. Begitu terjemahannya yang benar. Yaitu dalam tingkatannya sama. Ini entah dari mana dia menjelaskan dalam pengamalan diri terhadap yang disepakati kesahihannya, artinya pun bingung ya. Jadi kebodohan itu penyakit mematikan, obat kesembuhannya ada dua perkara, yaitu di dalam di dalam tingkatan kedua-duanya sama. Maksudnya obat dua perkara tersebut dalam tingkatan sama. Apa itu? Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin. Nas dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Itu sama tingkatannya. Nah, itu dia. Makanya terjemahan yang benar, saya ulangi, kebodohan adalah penyakit mematikan. Dan kesembuhannya ada dua perkara, yaitu di dalam tingkatan keduanya sama. Nah, begitu. Di dalam tingkatan keduanya sama. Nas dari Al-Quran atau dari Sunnah. Artinya Al-Quran dan hadis itu sama kedudukannya. Bukan Al-Quran nomor satu, Sunnah nomor satu. Enggak. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Sama tingkatannya. Nah, itu obat kebodohan. Cuma hati-hati. Watabibu dzaka alimur rabbani. Dan dokter atas penyakit tersebut adalah seorang yang alim dan rabbani. Tidak cukup hanya ada obat, tapi tidak ada dokternya. Gak bisa. Ya, ada obat, tapi gak ada dokternya. Gak bisa. Maka harus ada dokternya. Dokternya siapa? Al-alim ar-rabbani. Alim rabbani, orang yang alim, yang mengajarkan ilmu dari kecil. Dari perkara-perkara kecil. Itu namanya alim rabbani. Nah, di sini pelajaran kebodohan rabbani. Suatu yang membinasakan, hati-hati dengan kebodohan. Alhamdulillah. Asyababu indahum iqbalun ala din. Yang artinya para pemuda sekarang mulai mau menyambut mempelajari agama. Wa indahum sahwatun kama yaqulun. Dan mereka mempunyai pandangan semangat seperti yang mereka katakan. Walakin idza lam turshad hadhihi sahwah wa hadha al-iqbal sara dhalika dalalan. Akan tetapi apabila kemauan dan penerimaan semangat itu tidak diarahkan dengan baik, maka bisa menjadi sesat. Hati-hati, tidak cukup cuma semangat. Tidak cukup cuma semangat hijrah. Enggak cukup. Ya, enggak cukup. Cuma semangat istiqamah tidak cukup. Harus dengan ilmu agama. Fala buddha min tarsyidiha wa tashihiha wa tathqifiha bidinillah hatta takuna sahwatan ala basira wa ala ilmin wa fiqh. Maka semangat dan kemauan ini harus diiringi dengan arahan, koreksi, dan penyelarasan dengan agama Allah, sehingga semangat ini berdasarkan atas pengetahuan dan atas ilmu dan pemahaman. Saya beri contoh ya. Semangat menyebarkan kajian. Semangat membuat poster-poster kajian. Tetapi mulai dengan ada bentuk-bentuk manusia. Enggak perlu. Jauhkan bentuk-bentuk manusia, gambar-gambar dalam poster-poster bentuk manusia. Semangat, tapi harus diarahkan, diarahkan. Jangan sampai seenaknya, semangatnya, sesukanya, tidak, harus ada pengarahan. Wa illa fa inna hadhihi sahwata satadurrul muslimin illam yantabihu laha wa yursyidu shababahum ikhwanahum fi dinillah. Yang artinya, jika tidak demikian, jika tidak diarahkan, jika tidak diberitahu, maka semangat ini akan membahayakan kaum muslimin bila tidak hati-hati dan tanpa arahan terhadap para pemuda dan saudara-saudara mereka dalam agama. Walhamdulillah wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, semoga selawat senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Saya sebenarnya bertekad untuk baca pertanyaan-pertanyaan, tanya jawab, ya, yang punya kitabnya tanya jawab. Ngomong-ngomong, yang belum punya kitab banyak di sini. Angkat tangan. Kapan mau punya kitab? Ya, karena saya sangat konsen dengan kitab. Ya, nah ini nanti setelah ini kan, jadi gini. Judul aslinya itu Durusun fi syarhi nawaqidil Islam. Pelajaran-pelajaran dalam penjelasan pembatal keislaman. Nah, yang sudah kita pelajari pelajaran pertama. Pelajaran pertama itu baru pendahuluan. Ya, pendahuluan. Nah, setelah pelajaran pertama itu penulis pensyarah menyebutkan tanya jawab. Jadi ini sebenarnya kitab ini sebenarnya adalah seperti saya sekarang ini, ngajar orang, kemudian ada murid-murid beliau yang menulis, jadilah kitab, begitu sebenarnya. Jadi bukan kitab yang ditulis, tetapi pelajaran yang beliau sampaikan ditranskrip jadilah kitab. Paham ya? Siapa? Ini Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Ya. Makanya ada tanya jawabnya. Tanya jawabnya di akhir, tapi waktunya tidak cukup. Atau kita baca? Kita baca ya, 4 lembar sehingga pekan depan kita masuk kepada pelajaran kedua. Ya. Biar ada penyegaran, maka saya minta kawan-kawan untuk baca. Baca pertanyaan, kemudian baca jawabannya. Kalau ada yang penting, maka saya jelaskan. Nah, silakan. Bismillah. Pertanyaan, adakah perbedaan antara pembatal Islam dan pembatal keimanan? Jawaban, tidak ada perbedaan antara keduanya. Pembatal keislaman yang benar adalah pembatal keimanan juga. Kadang seorang itu menjadi muslim hanya dengan lisannya saja, yaitu orang munafik, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. At-Taubah 74. Dan Allah berfirman tentang ke orang mukmin, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. At-Taubah 66. Ya. Di sini penanya bertanya kepada Syekh Saleh Fauzan, yaitu apa perbedaan? Apakah ada perbedaan antara pembatal keislaman dengan pembatal keimanan? Di sana ada dua kata, Islam dan iman. Apakah sama antara pembatal keislaman dengan pembatal keimanan? Maka Syekh menjawab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Pembatal keislaman juga pembatal keimanan. Ya. Contoh misalkan orang munafik. Orang munafik mereka lisannya Islam, hatinya kafir. Ya. Lisannya Islam, hatinya kafir. Maka sama juga dia muslim, tetapi dia batalkan keislamannya dengan cara mengatakan hal-hal yang buruk tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka mereka batal Islamnya, batal juga apa? Imannya. Baik, lanjut. Pertanyaan, apakah dimaafkan orang yang tidak mengetahui pembatal-pembatal ini? Jawaban, kebodohan itu bermacam-macam. Jika kebodohan karena tidak memungkinkan baginya untuk belajar, maka yang demikian ini dimaafkan sehingga ia menemukan orang yang mengajarinya. Misalkan orang yang tinggal di negara yang terasing dari negara kaum muslimin, tidak ada yang tinggal di sana selain orang kafir. Maka yang demikian dimaafkan karena kebodohannya. Adapun bagi yang tinggal di antara kaum muslimin atau di negara kaum muslimin yang keadaan mereka itu mendengar bacaan Al-Quran, mendengar hadis-hadis dan pendapat para ulama, maka yang seperti ini tidak dimaafkan karena kebodohan, karena hujah telah sampai padanya, akan tetapi ia tidak memperhatikannya. Cukup. Perhatikan, sekarang ada permasalahan. Jadi gini, permasalahannya adalah yang disebut oleh para ulama al-udhru bil-jahli. Yaitu uzur dengan kebodohan. Dimaafkan karena bodoh. Jadi kalau ada orang mengerjakan pembatal-pembatal keislaman, apakah dimaafkan kalau dia tidak tahu? Paham nih? Contoh misalkan ada orang melakukan perdukunan. Dia tidak tahu kalau dukun itu termasuk daripada pembatal keislaman. Maka pada saat itu, apakah karena ketidaktahuannya ini dimaafkan atau tidak? Maka Syekh mengatakan, tidak dimaafkan, tidak juga tidak dimaafkan. Karena kebodohan berbeda-beda. Ada yang bodohnya itu di pedalaman, tidak pernah dengar kajian, tidak pernah dengar ayat-ayat Quran, ya, tidak sampai kepadanya berita-berita, maka mungkin bisa dimaafkan. Karena kebodohannya. Tapi kalau tinggal di kota, dekat dengan masjid, setiap hari ada pengajian, ya, maka ini tidak bisa dimaafkan kalau dia berkata, saya tidak tahu. Paham maksudnya? Nah ini hati-hati ya. Ini masalah al-udhru il-jahli. Makanya di sini Syekh menyebutkan, jika kebodohan karena tidak memungkinkan baginya untuk belajar, maka yang demikian itu dimaafkan. Sehingga ia menemukan orang-orang yang mengajarinya. Karena Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau tidak tahu. Ini inti permasalahannya. Nah, apakah ketidaktahuan berlaku pada pembatal keislaman? Jadi bahasanya gini, masa orang muslim tidak tahu kalau dukun itu kesyirikan? Nah, itu. Maka saya mengatakan, terbagi menjadi dua. Kebodohan terbagi menjadi dua. Kalau memang dia benar-benar bodoh, tinggal di sebuah tempat yang tidak sampai ilmu keislaman padanya, maka dimaafkan. Tapi kalau seandainya tidak demikian, dia di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah majelis ilmu, maka ini tidak dimaafkan. Maka yang demikian dimaafkan karena kebodohannya. Adapun bagi yang tinggal di antara kaum muslimin, di negeri muslimin, yang keadaan mereka itu membaca Al-Quran, mendengar hadis-hadis Rasul, mendapatkan para pendapat para ulama, maka yang seperti ini tidak dimaafkan. Ya, terus lanjut. Pertanyaan. Enggak, lanjutkan yang tadi, sisanya. Karena hujah yang telah sampai padanya akan tetapi tidak ia tidak memperhatikannya. Artinya dia sudah dapat hujah, sudah diajari. Nah, tidak berlaku lagi ini, uzur dengan bodoh ini nggak berlaku lagi. Ya, jadi ada dalam agama Islam itu namanya uzur dengan kebodohan. Tapi masa ada orang yang tidak tahu, misalkan di ngaji di Masjid Imam Syafi'i setiap hari malam Kamis tentang tauhid, tapi tidak tahu tentang apa itu kesyirikan. Akhirnya pakai jimat. Pas ditakuni, kada tahu aku hukumnya. Dimaafkan enggak begitu? Nah, itu maksudnya. Itu permasalahannya. Itu pertanyaan, maksud dari pertanyaannya, ya. Ini. Nah, ini masalah bahaya ini. Karena orang-orang khawarij atau orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, mereka masuk dari sini. Ah, masa enggak tahu? Ya, masa tidak tahu bahwasanya ini adalah kesyirikan? Nah, itu dia. Mereka mengatakan tidak ada uzur dengan kebodohan. Tidak ada uzur sama sekali dengan kebodohan. Karena muslim tidak mungkin mengetahui yang kekufuran, tidak mungkin mengetahui yang kesyirikan. Tidak mungkin tidak mengetahui. Pasti mengetahuilah. Maka kata mereka, enggak ada uzur bijahal, enggak ada. Uzur dengan kebodohan itu enggak ada menurut mereka. Tetapi Syekh membagi menjadi dua. Kalau seandainya memang benar-benar tidak tahu, maka kita katakan memang dia tidak tahu. Paham ya para ikhwah? Nah, terus. Bahkan kadang ia berkata, ini adalah agama Wahabi. Agama penduduk Najd, agamanya si fulan atau fulan. Sebagaimana mereka telah mengatakan kepada agama Tauhid sebagai agamanya Ibnu Abdul Wahhab. Padahal agama Tauhid adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ibnu Abdul Wahhab tidak mendatangkan sesuatu pun. Akan tetapi beliau hanya menyeru kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menisbatkannya kepada beliau dengan berkata, ini adalah agama Wahhabi, ini adalah agama Ibnu Abdul Wahhab. Atau berkata bahwa ini adalah agama Khawarij. Mereka menyebut kaum muwahidin sebagai khawarij. Apakah kebodohan mereka dimaafkan? Mereka adalah orang-orang yang sombong, kebodohannya tidak dimaafkan. Nah, ini maksudnya begini, bahwa ada orang di tengah-tengah kota tahu tentang agama Islam, tahu tentang hukum-hukum Islam, tapi malah menuduh orang-orang yang menegakkan tauhid dengan tuduhan macam-macam. Oh, ini Wahabi. Ini kaum fundamental, radikal. Ya. Nah, apakah tuduhan seperti itu dimaafkan? Mereka yang nuduh itu dimaafkan karena tidak tahu? Maka tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan mendakwahkan agama baru, bukan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan. Pertanyaan. Seorang yang melakukan salah satu dari pembatal keislaman, kemudian ia bertaubat setelah itu, apakah taubatnya diterima? Ini maksudnya kalau orang melakukan kesyirikan bertaubat. Orang pernah main jimat bertaubat, orang pernah minta kepada orang yang sudah mati bertaubat, apakah dia diterima taubatnya atau tidak? Nah. Ya, jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa, baik yang murtad maupun dari yang lainnya. Allah berfirman, "Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma tada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Dan Allah berfirman, Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan Allah berfirman, innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan Allah berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, yaitu orang yang murtad dan tidak bertaubat hingga ia meninggal, maka orang ini bertambah kekufurannya karena terus-menerus melakukan kekafiran. Adapun jika bertaubat sebelum meninggal, maka Allah menerima taubatnya. Jadi firman Allah pada surah Al-Baqarah 217 menunjukkan bahwa jika ia meninggal dalam keadaan muslim dan bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Karena Allah menerima taubat dari orang yang murtad dan selainnya jika bertaubat kepada Allah. Intinya, kalau seandainya orang pernah melakukan pembatal keislaman lalu bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah. Diterima. Orang murtad kemudian kembali lagi kepada keislaman, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan jangan diulangi murtadnya lagi. Ya. Karena batasannya cuma 2 kali. Setelah itu tidak diterima lagi taubatnya. Dan realitanya memang seperti itu. Kalau orang murtad sudah 2 kali, maka susah kembali dia ke dalam agama Islam. Ya, karena hatinya tertutup. Intinya kalau orang bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebelum meninggal. Wallahu a'lam. Nah, terus pertanyaan, apakah keraguan masuk dalam keyakinan atau akidah? Jawaban, ada perbedaan antara keraguan dan keyakinan. keyakinan atau akidah tidak boleh mengandung taraddud atau ketidakpastian, sementara keraguan mengandung unsur taraddud atau ketidakpastian. Maksudnya di sini para ikhwan dirahmati oleh Allah bahwa apakah boleh keragu-raguan masuk dalam akidah? Maka jawabannya ada beda antara keragu-raguan dengan akidah. Kalau akidah tidak boleh ragu di dalamnya, sedangkan ragu-ragu di situ ada semacam taraddud. Taraddud itu artinya maju mundur, ya. Keragu-raguan. Nah, terus pertanyaan. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, menyebutkan ada lebih dari 10 pembatal keislaman. Kenapa Syekhul Islam menghususkan yang 10 ini? Jawaban, Syekh hanya menyebutkan yang terpenting saja dan tidak mengatakan bahwa tidak ada pembatal lain selain yang 10 ini. Bahkan beliau berkata bahwa yang 10 ini adalah yang terpenting. Jadi pembatal keislaman itu banyak. Intinya kenapa cuma 10 di sini? Nanti kita akan belajar 10 pembatal keislaman karena itu yang paling pokok, terpenting, bahkan bisa dikatakan juga yang paling banyak sering terjadi. Nah, itu ya, tambahan dari saya, yang 10 ini yang paling banyak sering terjadi di tengah masyarakat. Makanya beliau cuma menyebutkan berapa? 10. Kalau ditanya banyak, adakah yang lebih dari itu? Oh iya, ya, banyak. Banyak pembatal-pembatal keislaman lebih dari 10. Tapi disebutkan 10 ini hanya karena itu yang pokok, itu yang paling terpenting, itu yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Nah, terus pertanyaan, adakah perbedaan antara kufur dan syirik? Jawaban, ya. Kufur itu lebih umum daripada syirik, karena orang kafir itu biasanya karena mengingkari Rabb Subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Rabb seperti Fir'aun, kelompok Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah, dan kelompok Dahriyah. Adapun musyrik, seorang beriman kepada Allah tetapi tidak ia juga menyekutukan dengan yang lain. Maka perbedaan antara kufur dan syirik adalah tentang keumuman dan kekhususan. Nah, di sini ada pertanyaan tentang apa bedanya kufur dan kesyirikan. Dari satu sisi, kekufuran lebih umum daripada kesyirikan. Dari sisi yang lain, kesyirikan lebih umum daripada kekufuran. Saya beri contoh. Kekufuran lebih umum dibandingkan kesyirikan. Yaitu bahwa orang yang kufur itu bisa kufur dengan apa saja. Contoh, orang yang kufur dia tidak beriman kepada Allah sama sekali. Dia menafikan sifat-sifat Allah seperti kaum Mu'attilah. Ini kufur. Kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak ada pencipta. Tidak ada hari kebangkitan. Kita ini mati dan hidup, dimatikan dan dihidupkan oleh masa. Masa yang mematikan dan menghidupkan kita. Maka ini kufur ini. Adapun kesyirikan, cuma satu prakteknya. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Nah, ini makanya terjadi kekufuran kadang lebih umum dibandingkan kesyirikan. Kesyirikan kadang lebih umum dibandingkan kekufuran. Itu maksud Syekh, kufur dan syirik tentang keumuman dan kekhususan. Itu maksudnya. Kesyirikan lebih umum dibandingkan kekufuran. Orang melakukan kesyirikan macam-macam. Ada syirik dengan lisan, ada syirik dengan hati, ada syirik dengan anggota tubuh. Adapun kekufuran cuma satu, yaitu dengan hati saja. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Nah, terus pertanyaan, apa pentingnya mengetahui hal-hal yang mencegah kepada tindakan mengkafirkan? Apa kitab yang terbaik yang membahas masalah ini? Jawaban, setiap orang hendaknya mengetahui tentang hal-hal yang menjadikan kafir, Jika ia mengetahuinya, maka ia terhindar dari mengkafirkan dengan selain hal-hal itu. Kitab yang paling baik dalam hal ini, yaitu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang sekarang ini sedang kita tulis syarahnya. Karena kitab ini adalah risalah yang singkat dan padat. Adapun kitab-kitab fikih dari setiap madhab yang dikhususkan untuk menerangkan pembatal-pembatal keislaman. Terus. Pertanyaan. Apa hukum menyebut kekufuran hanya sebagai candaan saja? Jawaban. Tidak boleh menyebut kekufuran meski hanya sebagai candaan saja. Adapun menyebutnya dengan tujuan menukil, maka orang yang menukil ucapan kufur itu tidak menjadi kafir karenanya. Orang yang menceritakan tentang kekufuran tidak menjadi kafir. Adapun yang menukilnya dengan tujuan guyon dan tertawaan, ini adalah perkara yang membahayakan. Allah telah mengkafirkan orang-orang yang berbincang-bincang dengan tujuan berolok-olok dan bermain-main, sebagaimana yang telah diterangkan. Ini maksudnya adalah menjadikan kekufuran sebagai candaan, baik itu berupa perbuatan, ucapan. Misalkan menghina Al-Quran sebagai candaan, tidak beriman kepada Allah sebagai candaan. Meskipun candaan membuat orang tertawa, maka ini tidak diperbolehkan. Nah. Pertanyaan, apakah orang yang melakukan salah satu dari pembatal keislaman itu dikafirkan oleh semua orang yang mengetahuinya, ataukah hanya oleh para ulama saja? Nah, ini maksudnya adalah yang boleh memvonis. Apakah semua orang ataukah hanya para ulama saja yang boleh memvonis si fulan kafir, si fulan musyrik, ya. Apakah para ulama saja atau semua orang boleh memvonis? Nah, jawaban, barang siapa melakukan salah satu dari pembatal keislaman, maka harus dipastikan kondisinya. Mungkin karena tidak mengerti, maka termaafkan karena ketidakmengertiannya. Mungkin karena dipaksa, mungkin karena ada uzur lain. Apabila sudah jelas tidak ada uzur sama sekali atau bukan karena tidak mengerti, maka ia dihukumi dengan apa yang tampak darinya. Nah, itu maksudnya adalah tidak mudah mengkafirkan orang. Harus ditegakkan hujah dulu. Dia paham enggak apa yang dia ucapkan? Dia paham enggak apa yang dia perbuat? Dia dipaksa atau tidak? Kalau sudah itu semua hilang, maka pada saat itu berarti tidak serta-merta juga langsung dikafirkan, tetapi harus dihukumi sesuai yang tampak darinya. Maksudnya kalau tampaknya memang sudah kafir, maka kafir sesudah ditegakkan hujah tadi. Kalau tampaknya belum kafir, maka belum kafir. Karena permasalahan mengkafirkan orang, mengatakan dia keluar dari Islam, itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Terus pertanyaan agak dipercepat ya. Apa batasan pemaksaan yang menjadikan orang yang dipaksa kepadanya tidak menjadi kafir? Jawaban, pemaksaan itu bermacam-macam tergantung pada kondisi. Bisa jadi sebuah pemaksaan pada sesuatu tapi bukan pemaksaan pada sesuatu yang lain. Pemaksaan berbeda tergantung tempatnya. Adapun pemaksaan yang karenanya sebuah kekufuran dimaafkan adalah pemaksaan yang membuat orang yang dipaksa tidak bisa menyelamatkan diri dari dirinya. Tidak bisa selamat dari pembunuhan, pemukulan atau ancaman. Kecuali bila ia mengucapkan apa yang diminta darinya. Seperti mengucapkan kalimat kekufuran yang membuat ia tidak bisa menyelamatkan diri dari kekejaman orang yang zalim, kecuali dengan mengucapkan itu dengan syarat hatinya tetap tenang dan dalam keimanan. Allah berfirman, kecuali orang yang dipaksa kafir, kepada hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Ya, ini tentang paksaan. Kalau orang dipaksa kafir, dipaksa mengucapkan saya murtad, dipaksa mengucapkan bahwa saya beriman kepada Tuhan Yesus, dipaksa dia, maka apakah langsung dikatakan kafir? Dilihat dulu. Yang memaksanya bisa benar-benar maksa atau enggak? Kalau seandainya yang memaksanya benar-benar mengancam, kalau kamu tidak mengucapkan itu, kamu saya bunuh. Kalau ancaman itu benar terjadi, maka kalau dia mengucapkan itu dan hatinya tenang dengan keimanan, tidak berbahaya keimanannya. Tapi kalau seandainya yang memaksanya tidak punya kekuatan, pistolnya pistol mainan. Nah, ini tidak boleh. Seseorang mengaku terpaksa, tidak boleh. Nah, terus. Pertanyaan. Para ulama berkata, seseorang tertentu yang terjerumus dalam kekufuran tidak boleh dikafirkan kecuali dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Tidak ada faktor yang menghalangi dan sudah ditegakkan hujah atasnya. Benarkah demikian? Jawaban, ya benar. Akan tetapi tegaknya hujah bisa hanya dengan sampainya Al-Quran kepadanya dalam batas yang dipahaminya. Kalau ia mau memahaminya. Ya, terus. Pertanyaan, di zaman ini kita dengar seruan kaum sekuler yang menginginkan pemisahan agama dari negara. Apakah mereka termasuk murtad? Jawaban, tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang bermazhab ateisme ini telah murtad. Seperti sekularisme, modernisme, nasionalisme, komunisme, dan karena semua itu bertentangan dengan Islam. Ya, ini tentang kaum sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara. Maka ini pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan di sini Syekh memurtadkan semua peradaban-peradaban ini, ataupun sistem-sistem ini, sekularisme, modernisme, nasionalisme, komunisme. Ya, nah, terus. Pertanyaan. Seorang berkata kepada yang lain, engkau mengetahui perkara gaib, diucapkan dengan bercanda. Apakah ucapan ini merupakan kemurtadan? Apakah ia dihukumi sebagai orang yang murtad? Jawaban, jika ia bermaksud bercanda, atau ia hanya bermaksud untuk mengatakan bahwa engkau adalah orang yang cerdas, maka hal ini tidak mengapa dan bukan kemurtadan. Karena itu, karena ia tidak berkeyakinan bahwa ia mengetahui yang gaib. Akan tetapi, jika ia berkeyakinan bahwa ia mengetahui perkara gaib, maka ini ia telah murtad. Terus. Pertanyaan. Orang yang mencela agama Allah atau melakukan amalan kekufuran dalam kondisi sedang marah yang besar, apakah ia menjadi kafir karenanya? Kalau melakukan perbuatan sedang marah, ya sedang marah, apakah dia kufur? Nah. Jawaban, jika seorang sampai pada kondisi marah besar yang membuatnya kehilangan kesadaran, maka ia tidak dihukum karena ia seperti orang gila. Akan tetapi kemarahannya tidak sampai pada batas yang menghilangkan kesadarannya, maka ia dihukum. Jika seorang mentalak istrinya atau mengucapkan kalimat kufur atau syirik pada kondisi ini, maka ia dihukum atas apa yang diucapkannya, bila ia mengerti dan memahami apa yang diucapkannya. Ya, ini menunjukkan bahwa kemarahan berbeda-beda. Kalau seandainya marahnya hilang akalnya, maka apa yang dia lakukan berarti seperti orang gila, tidak ada hukum atasnya. Tapi kalau seandainya marahnya masih dia sadar, maka dia jatuh segala konsekuensi dari perkataannya tersebut. Seperti misalkan ucapan kesyirikan, ucapan talak, ya, jatuh itu. Kalau seandainya marahnya masih dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan menyadari apa yang dia ucapkan. Terus. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan. Orang yang mengucapkan kalimat kufur, kemudian ia bertaubat langsung pada saat itu, haruskah ia mandi? Jawaban. Dia tidak berkewajiban mandi jika bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Bertaubat dengan taubat yang benar, maka ia tidak wajib mandi. Akan tetapi, bagi orang yang sejak semula kafir, jika ia bertaubat dari kekafirannya, sebagian ulama berpendapat bahwa ia harus mandi. Tapi jumhur ulama berpendapat, jika seorang yang aslinya kafir masuk Islam, ia tidak diperintahkan untuk mandi, dengan dasar bahwa banyak manusia yang masuk Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Sebagian ulama berpendapat kemurtadan itu membatalkan wudu berdasarkan bahwa segala perbuatan orang murtad itu membatalkan wudu meski kemudian ia bertaubat. Jika ia bertaubat, maka ia memulai dari awal. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat kedua, semua perbuatan yang saleh kembali lagi kepadanya dan tidak dibatalkan setelah ia bertaubat dari kemurtadan, maka tetaplah wudunya, hajinya dan amal salehnya akan kembali kepadanya. Inilah pendapat yang benar. Karena Allah berfirman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran. Menunjukkan bahwa jika ia tidak mati dan ia kafir, kemudian ia bertaubat, maka amal perbuatannya yang terdahulu tidak sia-sia. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Bahwa gini, kalau ada orang murtad, apakah dia kalau bertobat mandi lagi? Mandi gitu. Maka jawabannya adalah tidak mandi. Kalau seandainya ada orang kafir, kemudian dia masuk Islam, apakah mandi? Maka jawabannya tidak harus mandi. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu masuk Islam tidak diperintahkan untuk mandi. Ya. Kemudian juga kalau dia murtad, misalkan gini, dia Islam, murtad. Selama Islam itu, dia mengamalkan amalan-amalan Islam. Lalu dia murtad. Lalu dia kembali lagi masuk Islam. Apakah amalan Islam dari pertama tadi dikembalikan atau tidak? Maka jawabannya, wallahu'alam, iya, dikembalikan. Karena dia bertobat, maka pahalanya kembali. Karena dia bertobat, maka pahalanya apa? Kembali. Jadi kalau ada orang murtad, masuk Islam lagi, maka pahalanya kembali. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bagi admin akun dakwah sosmed yang sering membagikan video dakwah namun dia sendiri belum mempraktekannya? Maka hukumnya tercela, hukumnya haram, berarti melakukan perbuatan yang dia tidak lakukan. Maka ini haram hukumnya. Ya. Tetapi jangan dia berhenti untuk mengamalkan penyebaran dakwah melalui video atau tulisan, tetapi dia berusaha mengamalkannya. Allahu a'lam. Bagaimana jika dalam suatu kaum tidak ada da'i sama sekali, kemudian ditunjuk satu orang untuk berkhutbah Jumat oleh kaum tersebut, sementara orang yang ditunjuk belum lengkap sempurna ilmu dan pemahamannya? Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh seseorang masuk dalam dunia dakwah kecuali orang yang berilmu. Bagaimana hukum menonton film yang dikatakan Islami? Tidak ada film Islami. Ya. Karena ada beberapa orang yang memberikan motivasi hijrah melalui bedah film Islami tersebut. Dikatakan supaya pemuda-pemudi tertarik untuk berhijrah melalui hal itu. Ini cara hijrah yang keliru. Ya, ini cara hijrah yang keliru. Hijrah dengan menonton film. Nonton filmnya, melihat perempuan, hijrahnya masih berkumpul laki-laki perempuan, foto-fotoan. Ini bukan hijrah namanya. Ini adalah foto hijrah. bukan hijrah sebenarnya, ya. Kalau ada berpendapat nanti kan pelan-pelan, enggak bisa pelan-pelan. Masa orang yang asalnya Islam kemudian murtad, kemudian kembali lagi pelan-pelan kepada Islam, kan enggak bisa. Begitu juga maksiat, ya, enggak bisa pelan-pelan, harus tinggalkan. Bagaimana kalau belajar tahsin kepada ikhwan yang hafal 30 juz? Sedangkan ikhwan tersebut baru ngaji hijrah, tetapi sebagian kawan-kawan manggilnya ustaz hanya karena bagus suaranya dan hafal juz 30 atau 30 juz. Maka jawabannya tergantung dia belajar apa dulu. Kalau belajarnya Al-Qur'an maka boleh, karena berarti dia memang menghafal Qur'an dengan seseorang, ya. Tapi kalau seandainya dia belajar ilmu tafsir sedangkan dia tidak paham, belajar ilmu fikih akidah sedangkan ikhwan ini yang hafal 30 juz tidak paham, maka ini tidak diperbolehkan. Intinya tidak setiap penghafal Quran itu alim. Paham ya? Tetapi kebiasaan setiap yang alim itu menghafal Quran. Di kalangan masyarakat yang banyak suka bercanda begini, nitip 2 rakaat ya. Apakah perbuatan ini termasuk kufur dan bagaimana kita menanggapi hal seperti ini? Dan jika orang menemukan kasus ini adalah orang yang susah untuk menjelaskan bahwa perbuatan tadi salah, bagaimana terus belajar ilmu agama? Jangan sampai bodoh kita. Dia membinasakan, membahayakan, ya, menghancurkan manusia. Gara-gara bodoh menghancurkan manusia. Dan kesembuhan dari penyakit yang mematikan tadi adalah 2 perkara. Yang sama di dalam tingkatan. Yang sama dalam tingkatan. Apa 2 perkara tersebut? Ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Tetapi itu obat. Harus ada dokternya. Dokternya adalah siapa? Alim Rabbani. Artinya harus belajar ilmu agama kepada seseorang. Harus belajar. Duduk di majelis ilmu. Ya, jangan malas duduk di majelis ilmu. Belajar bertahun-tahun duduk. Kita ini ya, meskipun antum-antum bukan santri, akan tetapi penuntut ilmu. Nuntut ilmu. Saya hafal wajah-wajah yang di sini yang hadir. Syababu indahum iqbalun 'ala ad-din. Yang artinya para pemuda sekarang mulai mau menyambut mempelajari agama. Wa indahum sahwatun kama yaqulun. Dan mereka mempunyai pandangan semangat seperti yang mereka katakan. Walakin idza lam turshad hadhihi as-sahwah wa hadha al-iqbalu sara dhalika dalalan. Akan tetapi apabila kemauan dan penerimaan semangat itu tidak diarahkan dengan baik, maka bisa menjadi sesat. Hati-hati, tidak cukup cuma semangat, tidak cukup cuma semangat hijrah, enggak cukup. Ya, enggak cukup. Maka seharusnya yang ia lakukan. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah perkataan seperti ini diharamkan karena ini mengolok-olok agama. Ya, ini mengolok-olok agama. Dan jika seseorang mendapati perbuatan seperti ini, maka hendak dia menasihatinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa menasihatinya dengan lisan, maka dia mengingkarinya dengan hatinya. Minimal dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan. Dan insya Allah berarti pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas, mulai membahas pembatal-pembatal keislaman. Dan saya sangat berharap agar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian memiliki kitabnya. Ya, memiliki kitabnya. Paling berapa puluh ribu ini. Handphone pian berjuta-juta. Ya, beli kitabnya, beli, karena harus pakai senjata. Nuntut ilmu harus dengan senjata. Orang berperang, berjihad itu harus dengan senjata, harus dengan modal. Ya, belinya di mana Ustaz? Banyak kawan-kawan yang berjualan, ya, pembatal-pembatal keislaman. Dan saya sengaja untuk tidak menghadirkan kitab, artinya tidak gratisan. Karena biar ada semangat, ya, semangat, dan juga mengurangi dosa. Karena kalau seandainya kita adakan, maka amanahnya adalah harus hadir. Kalau tidak hadir berarti tidak amanah, berarti dia berdosa. Nah, kita termasuk di dalamnya karena menyediakannya agar tidak amanah. Makanya saya berpesan, belilah, belilah kitabnya. Paling berapa? Ya. Maka beli, harus usaha, ya, harus usaha. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.